Matius tipu puluh pitu. Pasat enem ngagogoy, ambitnangan Yesus si Petrus, si Yakobus, samba sarainania si Yohanes, manatra kaleleu si mabuak sarada. Nyageti silinangan tubunia Yesus kamatada, toro matania kelek sulu, bulau lepenia kelek pato. Nyageti corangan si Mose, samba si Elia, masih pati boake Yesus. Kuanangan si Petrus kamatat Yesus. Pate eru takuduse Tuhan. Kenoba bainia galaikungan telu sapo. Sara kekeu, sara kai Mose, sara kai Elia. Aipele maninibo si Petrus. Kune minangan sia tanai rusa si matoro. Marep nangan leu nganga si baraka tanai rusa. Masih kua. Nene teto haku. Kilibet bagaku. Obaket bagaku redet kam ngangania. Kele ararepnia si pasiului rapo sia kapola kopet lotora. Nyageti o Yesus rapenangan sia kuanangan. Surukam bak malolotok kam. Kele arate lake matada taanai raico kasepa sarat Yesus le. Aisia tugogorosot barada kaleleu panenenangan sia Yesus. Bui nupoi liat kamnia kakasepa si cok muinekne, ke tak peitu suru toka ciri manua kasi mamate. Lepa nono rangan nia si pasi ului nia. Kipane raku kuah siagai surat, bui tak mui boiki si Elia. Ale ginangan nia Yesus. Kirek nangan memoi si Elia masih payeru sangamberi nia. Tapoi kukua nia kamatamui, amoyan nia si Elia. Tapoi tak ragai nia. Sobat bagat dale aragalayake katubunia. Kiset daleu te ragagalayake katogat sirimanua. Nyape kolou kabagada si pasiului nia, si Yohane si pasirarau le si kuania kamatada. Kele arasege ka sirimanua si migi, oisara sirimanua mureku kamatat Yesus masih kua. Tuhan, kau imakate bagam katogaku, marorok nia. Besi lepak tubunia, marere ibele ka api, ai bagai kawinan. Aku ambin ania kasih pasi uluinu, tapoi tak amoi rale ake nia. Ale ginangan nia Yesus. Bulat redenan si temato nembaga samba sima pepe patuan lek baik kam. Apa ngan lek buruk nia kupak lek kam? Apa ngan lek buruk nia kupuomi kambaga? Ake kam nia sini. Asek nangan sanitu Yesus. Belanangan lewet, malenangan toga kajam nenda lewet. Lepa oisi pasi ulu Yesus kamatania sarada masih nono nia. Tak koi momoi kakai ku usiake kaisan itu. Ale ginangan nia Yesus. Lulut gulai tonembagamui. Aipoi kukua nia kamatamui. Aibai tonembagamui beuluikut ube momoi nukuakam kaleleu nekne. Ricci ake eku sedda. Turit si nangan lewe. Oto ta anai si tayoi nugalaikam. Tapoi sanitu kele nene sarat panindogat sambap waso le momoi ititu yake nia. Nyageti aisia marururu sambada si pasiulu nia ka Galilea kuanangan kamatada Yesus. Tu sesege akean le te toga cirimanua ka kabera cirimanua. Mate ake rangan nia. Tapoi kagogoi si katilunia tu suru wake nia minca. Mare reunangan bagada si pasiului nia. Kele aisege Yesus sambada si pasiului nia kakapernaum. Oi si puku juran kai Petrus masih nono. Kipa tai kakau juran umantai kamanua gurumui. Kuanangan si Petrus. I kakau. Kele aisege si Petrus kalalet, boiki ake nangan Yesus masih kuah. Simon, kipa patuatnu. Kasei masih kakau cukai sambal curan katerimata kapolak. Sarayada elek sio oyake. Ale ginangan nia si Petrus. Sio oyake le. Kuanangan kamata nia Yesus. Kisedda baik nia, oto saraya taan lew rakakau curan. Tapoi buyan imabele bagada. Kenan kakuat nukabli iba. Alat nungan iba si kablim si boiki. Nganga ake nungan ngungunia. Ai sedda bulagat sangaropia. Nyatek nua alat nukaunia kasia juranta ruat.